Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Jadi ini adalah video pertama di channel ini yang membahas tentang fan nahwu. Ini fan yang harus dipelajari terlebih dahulu sebelum beranjak ke ilmu-ilmu yang lain. Jadi rangkaian video di channel ini sebenarnya yang berjalan adalah Sulam Taufik, tapi saya merasa kalau belum membahas nahwu belum lengkap ya, karena memang hampir semua pelajar syariat itu pertama kali yang dipelajari adalah ilmu nahwu. Jadi yang saya pilih di sini adalah kitab Jurumiyah ya. Kitab Jurumiyah, kitab yang sangat legendaris sekali, ditulis oleh ulama asal Maroko, Asun Haji. Dan untuk menyingkat waktu, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang di layar ini adalah Hasyiah Al-Asmawi ya. Jadi Hasyiah ini juga sangat populer di kalangan pesantren. Jadi video Jurumiyah di channel ini akan saya bacakan Jurumiyahnya, lafadz Arabnya, tapi untuk Asmawinya tidak saya baca Arabnya, hanya saya terjemah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah ucapan yang tersusun yang memahamkan dengan berbahasa Arab ya, berbahasa Arab atau dengan sengaja. Ini para pecinta nahwu pasti tahu bil wad'i ini bisa dua makna ya. Jadi musannif Asun Haji memulai kitabnya dengan membahas kalam, karena kalam ini adalah tujuan utama dari ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu kan memahami ucapan-ucapan Arab ya, memahami kalimat Arab, memahami ucapan Arab. Jadi tujuan utamanya adalah tentang percakapan. Jadi kalam itu sebenarnya percakapan ya. Dan juga kalam ini adalah yang sesuatu yang bisa digunakan untuk saling memahamkan dan saling bercakap-cakap. Berbeda dengan kalimat. Kalimat itu kalau bahasa Indonesianya kata ya. Kalau kata itu kan belum bisa memahamkan. Jadi perbandingan antara kalam dan kalimah di sebagian kitab ilmu nahwu itu memulai babnya tidak menggunakan bab kalam tapi menggunakan bab kalimah. Jadi ini Syekh Asmawi membandingkan lebih baik mana, mendahulukan bab kalam atau bab kalimah. Di sini perbandingannya kalau kalam itu bisa untuk bercakap-cakap karena memahamkan. Kalau kalimat itu belum, sehingga menurut Syekh Asmawi lebih pas memulai bab nahwu dengan menggunakan bab kalam. Namun seperti yang saya jelaskan tadi, sebagian ulama nahwu memandang bahwa perbandingan antara kalam dan kalimah adalah kalimat merupakan bagian dari kalam. Bagian itu kan lebih dahulu daripada keseluruhan. Ya, jadi menyusun sesuatu itu kan sebagian-sebagian dulu, baru tersusun menjadi satu susunan yang utuh. Jadi dikarenakan kalimah adalah bagian dari kalam, maka bagian ini secara tabiat ya, secara naluri itu pasti lebih dahulu daripada keseluruhan. Maka sebagian ulama nahwu memilih mendahulukan kalimat ya. Membahas kalimat tidak membahas kalam. Dan kalam ini seperti halnya kata bahasa Arab yang lain, berbeda harokat itu memiliki berbeda arti ya, memiliki perbedaan arti. Dan kalam ini Seperti yang kita tahu, huruf kafnya berharokat fathah. Kalau kita tinjau dari sisi lugat, makna dari kalam adalah setiap hal yang bisa memahamkan. Jadi tidak harus berupa ucapan, bisa berupa tulisan, isyarat, berupa rambu-rambu, ataupun berupa tingkah laku seseorang. Jadi apapun yang memahamkan itu bisa dikatakan kalam secara bahasa. Artinya kalam secara istilah nahwu ini sudah lebih luas lagi daripada makna bahasa. Bukan lebih luas ya, lebih sempit daripada makna bahasa. Sebab kalam menurut istilah nahwu seperti kalimat pertama di dalam Jurumiyah adalah lafdu al-murakkabu al-mufidu bilwati. Jadi kalau secara istilah nahwu, kalam adalah susunan dua kalimat dan memahamkan, minimal dua kalimat dan ada batasan memahamkan. Contohnya Zaidun qa'imun. Zaid adalah orang yang berdiri. Kalimat Zaidun qa'imun ini tersusun dari dua kalimat. Yang pertama adalah Zaid, yang kedua qa'imun. Dan kalimat Zaidun qa'imun ini kalimat maksud saya bahasa Indonesia ya, bukan kalimat bahasa nahwu. Jadi repotnya kalau menjelaskan nahwu itu, kalau kita mengucapkan kalimat, kalau yang mendengarkan menyangka itu istilah nahwu, itu kan artinya kata ya. Padahal di bahasa Indonesia kalimat itu beberapa kata. Jadi ucapan Zaidun qa'imun itu sudah dinamakan kalam, karena selain dari terdiri dua kalimat, Zaidun qa'imun sudah memberi kefahaman tetapnya berdiri kepada Zaid. Itu kalam ya. Jadi kalam itu harokat huruf kafnya dibaca fathah. Kalau huruf kafnya dibaca dhammah, itu artinya beda lagi. Artinya tanah yang keras ya, tanah yang keras yang susah ditanami. Kalau huruf kafnya dibaca kasroh, kilam, itu artinya malah beberapa luka. Jadi kalam, kulam, dan kilam ini memiliki arti yang berbeda. Kilam artinya beberapa luka ya, karena orang Arab kalau mengatakan seseorang luka itu fulanun bihi kilam, seseorang memiliki atau mengalami luka. Kemudian kalam ini juga tidak hanya terkhusus di pembahasan nahwu saja. Di dalam fan lain juga ada pembahasan, juga ada istilah kalam. Namun tentunya setiap disiplin ilmu memiliki istilah yang berbeda-beda. Kalau kalam menurut ulama fikih itu biasanya ada istilah kalam itu di bab sholat, di bab sholat. Jadi kalam menurut ulama fikih itu setiap hal yang membatalkan sholat, bisa berupa satu huruf atau dua huruf. Kalau satu huruf harus memahamkan seperti fi'il amar qi dan fi'il amar ai ya. Qaf di kasrah itu fi'il amar dari qi, waqayaki wiqayatan, artinya jagalah. Dan juga ain di kasrah i itu juga fi'il amar dari wa'ayai. Jadi kalau di dalam pembahasan fikih, kalam itu bisa berupa satu huruf saja atau dua huruf. Kalau dua huruf walaupun tidak memahamkan itu sudah dinamakan kalam menurut ulama fikih. Sebab di saat sholat kalau kita mengucapkan dua huruf itu sholat kita batal. Kalam menurut ulama mutakallimin juga berbeda artinya. Mutakallimin itu ulama tauhid. Jadi di ilmu tauhid, di saat kita membahas sifat-sifat Allah, itu termasuk salah satu sifat Allah adalah kalam ya. Kalam sifat Allah itu tidak bisa diartikan seperti kalam di nahwu, lafdul murakabu. Itu kalau diartikan seperti itu malah bisa kafir ya. Jadi kalam kalau di bab tauhid itu adalah ungkapan untuk makna yang berada di zat Allah, makna qadim yang bertempat di zat Allah. Lalu ulama lain lagi, yaitu ulama usul fiqh usuliyun, juga ada istilah kalam di dalamnya, yaitu di saat membahas dalil-dalil syariat. Dalil syariat yang pertama adalah Al-Quran, dan Al-Quran itu biasanya di saat membahas Al-Quran terdapat istilah kalam di sana. Kalau kalam menurut ulama usul itu artinya adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melemahkan orang-orang kafir, melemahkan dengan surat yang paling pendek yang kita membacanya itu dianggap ibadah, dihitung ibadah. Jadi kalam nahwu, kalam fikih, kalam mutakallimun, dan kalam ahli usul itu berbeda-beda artinya. Lalu di ta'rif julumiyah, kalam itu memiliki beberapa batasan, memiliki beberapa qayyid atau batasan. Batasan yang pertama adalah lafat ya. Lafat ini kalau ditinjau dari sisi mantik, ini dinamakan jinis ya. Jinis itu satu kata yang luas yang mencakup seluruh kata-kata setelahnya, seluruh fasal setelahnya. Jadi pengertian kalam di dalam kitab Jurumiyah itu mengandung empat hal. Yang pertama adalah lafaz, yang kedua susunan, yang ketiga memahamkan, dan yang keempat wadhu. Nanti setiap empat unsur dari kalam ini kita bisa mengecualikan hal-hal yang tidak termasuk kalam. Jadi yang pertama, kalam itu harus berupa lafaz. Lafaz itu ucapan ya, ucapan. Sesuatu yang tidak berupa ucapan maka tidak bisa dikatakan kalam. Contohnya seperti tulisan, isyarat, rambu-rambu, dan isyarat tangan ya, dan juga bahasa tubuh. Semua itu tidak bisa dinamakan kalam menurut ulama nahwu. Dan catatan yang kedua, batasan kalam yang kedua adalah murakab. Kalam itu harus tersusun. Maka sesuatu yang hanya satu kata itu tidak bisa dikatakan kalam. Contohnya seperti ucapan Zaid, Amr, Bakr, Khalid, itu semuanya tidak bisa dikatakan kalam karena hanya satu ucapan. Kemudian tidak bisa lagi dikatakan kalam juga hitungan-hitungan ya, hitungan-hitungan yang diurutkan 1, 2, 3 itu tidak bisa dikatakan kalam. Lalu batasan yang ketiga adalah memahamkan atau mufid. Mufid ini mengecualikan sesuatu yang tidak mufid, sesuatu yang tidak memahamkan. Ini ada 4 macam, ada 4 bagian, yaitu yang pertama susunan idhofi ya, idhofi nanti di bab paling belakang akan dijelaskan ya. Jadi dua kata yang digabung menjadi satu, dan kata yang pertama harus tidak ditanwin dan disebutkan dari al, lalu kata yang kedua dibaca jer. Itu nanti di bab paling belakang akan dijelaskan tentang idhofah. Jadi susunan yang berupa idhofah itu tidak termasuk mufid ya. Contohnya seperti Abdullah. Abdullah sebelum dijadikan nama. Sebelum dijadikan nama, Abdullah ini artinya adalah hamba Allah. Ini walaupun susunan dua kata tapi tidak termasuk kalam karena tidak memahamkan. Tidak ada satu hukum, tidak ada satu pekerjaan yang disandarkan kepadanya. Jadi Abdullah termasuk susunan itu adalah ditinjau sebelum dijadikan alam. Kalau kata Abdullah setelah menjadi alam itu tidak lagi mufrad, itu hukumnya tidak lagi murakab tapi hukumnya mufrad. Kemudian mufid ini juga mengecualikan tarkib masji, susunan dua kata yang sudah tercampur. Masji itu artinya campur ya. Contoh seperti satu kota yang bernama Ba'labak. Ba'labak itu asalnya dua kata, Ba'lun dan Ba'kun, lalu di digabungkan jadi satu menjadi bak labak. Itu nama, ini namanya susunan masji. Yang ketiga susunan takidi. Ini juga dikecualikan dari yang tidak mufid. Susunan takidi itu adalah susunan yang digunakan untuk mendefinisikan sesuatu. Mu'arif, kalau di dalam mantik mu'arif. Contohnya mendefinisikan manusia dengan makhluk hidup yang bisa berpikir. Al-insan hayawanun natik, ya. Kata hayawanun natik ini walaupun tersusun dari dua kata, tapi ini tidak memahamkan sehingga tidak termasuk mufid. Kemudian mengecualikan juga susunan isnadi, susunan yang ada sandaran hukum di sana. Namun susunan isnadi yang tidak termasuk kalam ini terkhusus bila terdapat sesuatu yang membutuhkan kalimat lain. Semisalkan ada susunan isnadi yang ditambah dengan huruf syarat, koma zaidun ditambah dengan in. Kalau ditambah dengan in ini artinya berubah menjadi jika Zaid berdiri, ya. Jadi seharusnya koma zaidun ini sudah kalam, tapi berhubung ditambah in, yang in itu menuntut adanya jawab, maka in koma zaidun ini tidak termasuk kalam karena belum mufid, ya, belum memahamkan. Kemudian batasan kalam yang terakhir adalah wadu. Wadu ini yang dimaksud adalah berbahasa Arab. Jadi kalam di dalam bahasa Nahwu itu tidak membahas selain bahasa Arab. Semua yang dibahas adalah bahasa Arab. Kalau wadu diartikan bahasa Arab berarti mengecualikan bahasa selain Arab. Misalkan bahasa Turki, bahasa Hindia dan lain-lain. Semua bahasa selain Arab itu tidak bisa dikatakan kalam. Lalu apakah kalam ini diharuskan sengaja mengucapkan atau tidak? Itu di dalam kitab Asmawi ternyata kalam itu memasukkan ucapan-ucapan orang yang tidur, orang yang lupa dalam arti dia mengucapkan kalimat tidak dengan kesadarannya, dan memasukkan juga orang gila, memasukkan juga orang yang salah bicara, itu semua termasuk kalam. Jadi batasan-batasan kalam yang berupa lafad, mufid, murakab dan wadu itu tidak hanya untuk mengeluarkan yang selain kalam, tetapi untuk juga memasukkan yang masih tergolong di dalam kalam. Tetapi seperti yang saya katakan di awal video, bahwa kata wadu itu bil wadu'i itu walaupun dimaknai dengan berbahasa Arab, tapi ada juga yang memaknai wadu dengan sengaja memahamkan. Jadi ada yang mengartikan wadu dengan bil arabi, dengan bahasa Arab. Ada yang mengartikan dengan bil qasdi, dengan kesengajaan memahamkan. Kalau diartikan dengan bil qasdi, sengaja memahamkan, maka kalam ini memasukkan kalam-kalam selain Arab, orang Turki dan lain-lain, ini termasuk kalam. Sebab tidak ada pensyaratan berbahasa Arab. Dan kalau diartikan dengan bil qasdi, maka ucapan dari orang-orang yang tidak sengaja memahamkan, yang tidak ada tujuan memahamkan, itu tidak bisa dikatakan kalam. Contohnya seperti ucapan orang yang lalai, orang tidur, orang yang salah ucap, dan juga kalimat-kalimat yang keluar dari mulut burung, itu semua tidak bisa dikatakan kalam karena semua itu diucapkan tidak atas tujuan memahamkan orang lain. Dan perbedaan ini, apakah bilwat ini bermakna berbahasa Arab atau sengaja memahamkan, perbedaan ini berdasarkan dari perbedaan yang lain, yaitu kalam itu, kefahaman kalam itu diambil dari susunan kalimat atau diambil atau dipahami dari akal, yaitu yang menjadikan perbedaan ini, yang mau menjadikan perkhilafan ulama tentang penafsiran kata bil wadai. Jadi dalalah kalam atau makna kalam itu diambil, difaham dari wadok, peletakan bahasa, atau dari akal. Peletakan bahasa artinya kata Zaidun Qaimun itu bisa difahami dengan Zaid berdiri, karena bahasa sudah menetapkan arti dari Zaid dan arti dari Qaim, sehingga keduanya kalau disusun memahamkan tetapnya berdiri di orang yang bernama Zaid. Itu kalau dalalah kalam adalah wat'iyah, makna kalam adalah diambil dari peletakan bahasa itu sendiri. Atau makna kalam itu dipahami dari akal. Dipahami dari akal artinya kita memahami Zaidun Qaimun, kita memahami arti Zaidun Qaimun itu dari akal, bahwa kita setelah mendengar kata itu atau membaca kata itu, melalui akal kita memahami bahwa berdiri itu ditetapkan kepada Zaid. Jadi intinya dari perbedaan dalalah kalam, apakah wat'iyah atau akliyah, itu menimbulkan cabang perkhilafan yang lain, yaitu pentafsiran kata al-wadai. Kalau kita mengikuti dalalah kalam al-dalalah wat'iyah, maka bil wat'i diartikan dengan berbahasa Arab. Kalau kita mengikuti pendapat dalalah kalam adalah akliyah, maka bil wat'i diartikan dengan sengaja memahamkan. Jadi maksudnya begini, kalau kita kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan dalalah kalam adalah wat'iyah, itu kan berarti setiap kata memiliki arti tersendiri. Setiap kata memiliki arti sendiri. Artinya Zaidun Qaimun, kalau kita alih bahasa lain, itu kan tidak bisa bermakna lagi Zaid berdiri, karena tidak bahasa Arab. Kalau akliyah itu maksudnya Zaidun Qaimun itu memberi kefahaman Zaid yang berdiri. Kefahaman ini tidak terkhusus pada bahasa Arab saja. Artinya bahasa lain juga bisa memberi kefahaman Zaid berdiri, tinggal dialih bahasa saja. Ya, ini perkhilafan yang tentunya kalau dipanjangkan ya. Kalau dipanjangkan ini tidak terlalu penting juga ya. Jadi kalau kita mengikuti pendapat yang makna kalam diambil dari peletakan lafaz, maka wadok ditafsiri dengan berbahasa Arab. Tapi kalau kita mengikuti pendapat bahwa makna kalam difahami dengan akal, maka wadok ditafsiri dengan sengaja memahamkan mukhatab atau lawan bicara. Dan di dalam kitab Asmawi ini yang lebih benar katanya adalah yang pertama, yaitu dalalah kalam adalah wadok. Sehingga yang dimaksud dengan wadok di dalam pengertian kalam adalah wadok Arabi. Kemudian lafat sendiri, ya, kalam kan, kalam adalah lafat ya. Lafat sendiri itu memiliki dua arti, seperti halnya istilah-istilah yang lain. Dua arti itu adalah makna asli, makna lugat, dan juga makna istilah nahwu. Makna lafaz secara lugat adalah membuang, ya, membuang. Contohnya ada kalimat bahasa Arab lafadur roha ad-dakik, itu artinya gilingan, memuntahkan tepung. Jadi tepung itu kan digiling ya. Sebelum menjadi tepung itu kan digiling. Jadi gilingan melemparkan atau memuntahkan tepung itu menggunakan lafadho, ada yang artinya melempar. Contoh yang lain adalah kalimat lafadho fulanun annawah. Seseorang melemparkan biji ya. Jadi makan buah kemudian bijinya dikeluarkan itu istilahnya menggunakan lafadho. Jadi lafadz secara makna asli adalah melempar. Sedangkan secara istilah nahwu, lafadz adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Yang kita tahu awal huruf hijaiyah adalah alif dan akhirnya adalah ya. Contohnya kata Zaidun. Zaidun ini adalah lafadz karena Zaidun ini kalau kita ucapkan Zaidun berupa suara yang terdapat sebagian huruf hijaiyah, yaitu huruf za, ya, dan dal. Kemudian catatan kedua adalah murakkab. Murakkab ini adalah kata yang diambil dari masdar tarkib, ya, dari masdar tarkib. Murakkab ini kalau ditinjau dari sisi lugat artinya adalah meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, baik diletakkan secara permanen atau tidak. Maka murakkab ini berbeda dengan bina ya. Tarkib itu berbeda dengan bina. Bina itu membangun, kalau tarkib itu sekedar menyusun, tidak harus permanen. Kalau bina itu kan harus permanen ya. Jadi setiap bina itu pasti tarkib. Kalau tarkib belum tentu bina, karena tarkib itu bisa permanen bisa tidak. Kemudian tarkib juga tidak diharuskan adanya keserasian. Berbeda dengan ta'lif. Kalau ta'lif itu menyusun tapi beserta dengan keserasian. Jadi sama seperti bina tadi ya. Setiap tarkib pasti bina, kalau bina belum tentu tarkib. Ta'lif juga sama. Setiap ta'lif pasti tarkib, tetapi kalau tarkib belum tentu ta'lif, karena ta'lif itu harus ada keserasian antara satu susunan dengan yang lain, harus ada keserasian. Kemudian catatan yang ketiga adalah mufid. Mufid ini diambil dari kata al-faidi. Al-faidi itu makna aslinya adalah memperoleh harta atau memperoleh kebagusan. Sedangkan makna istilah laf, makna istilah dari mufid adalah sesuatu yang lebih baik dengannya dibanding dengan tanpanya. Jadi sesuatu, keadaan sesuatu lebih baik bila ada dia dibandingkan dengan tanpanya. Itu cukup sulit juga ya terjemahnya. Jadi kalau kita melihat pengertian di Asmawi ini, sebenarnya pengertian mufid berbeda dengan pengertian-pengertian di kitab lain ya. Kemudian catatan yang terakhir, waldo. Makna lugat dari waldo adalah melahirkan. Karena ucapan waldo atil mar'ah itu artinya perempuan telah melahirkan. Dan waldo juga terkadang dimaknai menggugurkan. Jadi kata wadok tudaina anfulan itu artinya saya menggugurkan hutang seseorang. Wadok juga terkadang diartikan mengurangi. Contohnya wadok tudaina anfulan itu kadang diartikan saya mengurangi hutang seseorang. Jadi makna lugatnya bisa tiga. Kalau makna istilahnya, wadok adalah menjadikan lafad, menjadikan ucapan sebagai dalil, sebagai tanda makna. Jadi ada lafad, ada makna. Lafad ini dijadikan untuk tanda makna. Contohnya Zaid ya. Zaid itu artinya adalah benda yang, Zaid adalah benda hidup ya. Zaid adalah benda hidup, benda yang terlihat. Contoh ya, contohnya zaid ya. Zaid adalah seseorang yang terlihat. Jadi kata zaid itu dijadikan untuk makna seseorang, seseorang yang ada, itu namanya wadu. Dan di sebagian kitab nahwu, di sebagian kitab nahwu, di saat memberi definisi kalam itu tidak menggunakan kata lafaz, tetapi menggunakan kata qaul. Ya. Di sini Syekh Son Haji memilih kata lafaz daripada qaul. Padahal qaul itu kalau ditinjau dari sisi mantik itu jenis yang lebih tepat daripada lafaz. Karena qaul itu istilah mantiknya adalah jenis qorib, ya. Sedangkan lafaz ini jenis yang ba'id. Jadi perbandingan jenis antara qaul dan lafaz ini lebih tepatnya qaul. Nah, mengapa Syekh Son Haji memilih lafaz? Karena qaul itu terkadang bermakna pendapat dan keyakinan. Seperti ucapan qala Syafi'i, itu kan berarti mana aslinya Imam Syafi'i berkata. Tapi yang dimaksud adalah Imam Syafi'i meyakini dan memiliki pandangan bahwa hal itu adalah yang benar. Qala Syafi'i kada, itu artinya Imam Syafi'i meyakini bahwa hal itu benar. Jadi dikarenakan qaul itu terkadang bermakna meyakini dan berpendapat, maka penulis kitab Jurumiyah lebih memilih kata lafaz. Kemudian sekarang kita membahas, jadi ini cukup lebar juga ya pembahasannya. Sekarang kita membahas pembagian kalam. Wa aqsamuhu tsalatsatun, ismun wa fi'lun wa mana ya? Wa harfun ja'a li ma'nan. Ini saya sudah lama sekali tidak membaca Jurumiyah ini. Entah sudah berapa tahun saja saya tidak membaca kitab ini. wa aqsamuhu. Sekarang membahas pembagian kalam. Kalam dibagi menjadi tiga. Ini lebih pasnya kalimat ya. Kalimat atau kata di dalam nahwu itu dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il, dan ada yang namanya huruf. Wa aqsamuhu. Aqsamuhu ini dhamirhu kembalinya ke kalam. Ini kalau kita mendudukkan kata perkatanya, huruf wawu di sini namanya istinaf. Wawu istinaf. Wawu yang digunakan untuk memulai kalimat. Istinaf yang lebih rinci lagi adalah istinaf al-bayani. Jadi memulai kalimat yang tujuannya menjelaskan sesuatu. Biasanya istinaf bayani ini diartikan dengan wawu yang menjadi jawaban dari soal yang terbayangkan. Jadi seakan-akan ada orang yang bertanya kepada penulis Jurumiyah, ma ajza'ul kalam allati yata'allafu minha. Jadi musannif kan sebelumnya menjelaskan pengertian kalam. Lalu seakan-akan ada orang yang bertanya, kalau pengertian kalam seperti itu, lalu apa bagian-bagian kalam? Apa bagian-bagian kalam yang bila disusun menjadi kalam? Lalu musannif menjawab wa aqsamuhu. Jadi wa aqsamuhu ini seakan-akan menjadi jawaban dari pertanyaan yang terbayangkan. Oleh karena itu wawunya disebut dengan wawu istinaf bayani. Istinaf artinya memulai perkataan, bayani artinya menjelaskan pertanyaan yang terbayangkan. Wa aqsamuhu. Jadi wa aqsamuhu artinya adalah bagian-bagian dari bagian-bagian kalam. Jadi istinaf itu ada dua, ada bayani, ada juga nahwi. Kalau istinaf yang nahwi itu adalah wawu yang tidak menjadi jawaban dari pertanyaan yang terbayangkan. Misalkan ada ucapan Zaidun qa'imun wa Amrun jalisun. Wawu dikata wa Amrun jalisun ini namanya wawu istinaf an-nahwi. Karena wawu ini tidak menjelaskan dari soal yang terbayangkan. Wawu ini menjadi permulaan kalimat tetapi tidak menjawab pertanyaan yang terbayangkan. Oleh karena itu dinamakan istinaf an-nahwi. Kemudian kata aksamuhu itu kedudukannya menjadi mubtada dan khobarnya adalah kata setelahnya yaitu salah satu. Jadi wawunya wawu istinaf al-bayani, aksamuhunya mubtada, salah satu khobar. Kemudian kata ismun, setelah salah satu ada kata ismun. Ismun ini menjadi badal ya, menjadi badal dari kata salah satu. Jadi ismun adalah badal, salah satu adalah mubdal minhu. Badal yang kategori apa? Di kitab Asmawi ini dijelaskan kategorinya badal mufassal min mujmal. Ini juga istilah yang cukup aneh di pembahasan nahwu ya. Badal mufassal min mujmal. Badal yang memerinci dari sesuatu yang global. Jadi mufassal artinya mufassil ya, mufassil an mujmal. Mufassil artinya kalau badalnya namanya mufassil, membacanya menggunakan isim fa'il. Tapi kalau istilah biasanya masdar. Jadi mufassal itu masdar, bukan isim maf'ul. Badal mufassal min mujmal, yaitu badal yang memperinci dari mubdal minhu yang global. Jadi mengapa disebut badal mufassal min mujmal? Karena lafaz salah satu itu belum jelas. Bagian-bagian kalam ada tiga, pembagian kalam ada tiga. Tiga itu isinya apa? Itu kan belum jelas. Itu namanya mujmal. Oleh karena itu, karena ketidakjelasan kata salasa, maka setelahnya diberi ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi ismun wa fi'lun wa harfun ini sebagai penjelas dari kata salasatun. Penjelas itu namanya mufassal. Sesuatu yang belum jelas namanya mujmal. Jadi namanya badal mufassal min mujmal. Jadi kata salasa itu diperinci dengan ismun ya. Ismun. Ya. Kalau di dalam istilah nahwu yang biasa kita dengar, kata ismun ini menjadi badal ba'du mingkul, sebagian dari keseluruhan. Kalau di jurumiyah biasanya dicontohkan dengan akal tusamakah hatta ro'saha, saya memakan ikan hingga kepalanya. Ya, itu atof ya, itu atof. Badal saya sudah lama tidak membuka kitab nahwu itu. Badal ba'du mingkul itu contohnya apa, kok lupa saya. Kalau istimal kan nafa'ani zaidun ilmuhu, kul mingkul ja'a zaidun ahuka. Ba'du mingkul apa ba'du mingkul? Contoh di jurumiyah ba'du mingkul itu apa, kok lupa saya. Ba'du mingkul wadzalika li'annal isma ba'du thalasah. Jadi mengapa isim, kata isim ini termasuk ba'du mingkul? Karena isim adalah sebagian dari tiga. Isim adalah sebagian dari tiga. Oleh karena itu badalnya termasuk kategori badal ba'du mingkul. Saya masih kepikiran ba'du mingkul sambil saya ingat-ingat ya. Akan tetapi kata ismun itu selain boleh menjadi badal ba'du mingkul, boleh juga menjadi khobar, khobar dari mubtada yang dibuang. Kalau mubtadanya diperlihatkan berupa kalimat ahaduha. Jadi wa aksamuhu salasatun, ahaduha ismun. Ahaduhanya dibuang, ditinggalkan ismunnya saja. Jadi ismun sebagai khobar dari mubtada yang dibuang berupa kata ahaduha. Ismun juga bisa menjadi maf'ul, maf'ul dari fi'il yang juga dibuang. Kalau diperlihatkan a'ni, jadi wa'aksamuhu salasatun a'ni isman. Isman boleh dibaca nasab. Tetapi kalau kita membaca ismun nasab, itu tulisannya tidak mendukung. Karena kalimat yang tanpa al, kata Arab yang tanpa al itu kan harus diberi tanwin ya. Selama tidak gharu munsharif itu kan harus diberi tanwin. Sedangkan harus diberi tanwin ya. Dan tanwin kalau harokatnya fathah itu kan nanti akhir kata diberi alif. Jadi penulisan kata ismun itu tidak mendukung untuk dibaca nasab. Karena kalau dibaca nasab harusnya setelah mim ada alifnya. Kecuali menurut satu bahasa golongan suku Arab ya, suku Arab yang bernama Robi'ah. Jadi ada suku Arab yang bernama suku Robi'ah, mereka menulis kalimat nasab sama dengan bentuk rofa dan jer. Jadi Qabilah Robi'ah ini menulis isim yang tanpa al saat tanwin nasab tidak diberi alif ya. Jadi secara teori nahwu kata ismun ini bisa nasab, hanya saja tulisannya tidak mendukung ya. Jadi boleh nasab asalkan mengikuti bahasa dari Qabilah Robi'ah. Kemudian tentang isim ini ada 5 pembahasan ya. Jadi ada 5 pembahasan tentang isim, tentang kata isim di kitab Jurumiyah ini. Saya masih kepikiran contohnya badal ba'du minggul ya. Akal tu arrogi fa thuluthahu. Akhirnya ingat ya. Alhamdulillah. Saya lanjutkan bahwa kata isim di Jurumiyah itu memiliki 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah maknanya, baik dari sisi lugat maupun dari sisi istilah. Kedua adalah hukumnya. Ketiga adalah dicetak dari apa kata isim itu. Keempat adalah berapa bagian isim. Kelima adalah apa tanda kalimat isim. Pembahasan yang pertama adalah makna kalimat isim. Makna kalimat isim secara lugat, secara bahasa, secara makna asli adalah sesuatu yang menunjukkan orang yang dinamai. Jadi isim itu kan artinya nama ya. Nama adalah sesuatu yang menunjukkan orang yang dinamai, seperti Zaid ya. Zaid itu isim karena Zaid itu nama. Jadi Zaid adalah sesuatu yang menunjukkan orang yang dinamai, yaitu seseorang yang ada di alam nyata. Itu kalau makna lugat. Kalau makna istilah nahwu, isim adalah kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan tidak bersamaan dengan waktu secara peletakan lugat, secara wadok. Contohnya seperti Zaid. Zaid adalah kalimat yang menunjukkan arti. Arti dari Zaid adalah seseorang ya, seseorang yang ada. Dan kata Zaid ini tidak bersamaan dengan waktu. Jadi tidak ada menunjukkan waktu tertentu. Zaid ya Zaid, seseorang, tidak menunjukkan kapan Zaid. Nah, waktu itu kan tidak ada hubungannya dengan benda ya. Hubungannya waktu itu dengan pekerjaan. Kemudian pembahasan kedua adalah hukum. Pembahasan yang kedua adalah hukum isim. Hukum isim itu apa? Mana tadi? Nah, ini hukum yang dimaksud hukum secara nahwu ya, bukan hukum secara fikih, bukan hukum halal haram, makruh mubah itu. Hukum isim adalah i'rab ya, i'rab. Jadi semua isim yang mabni maka tidak sesuai dengan hukum asli. Jadi hukum asli isim adalah i'rab. Kemudian pembahasan yang ketiga, tercetak dari apa kata isim itu. Ini ada perbedaan ulama ya. Ada yang mengatakan kata isim itu tercetak dari kata asumu. Asumu yang bermakna tinggi. Ini menurut ulama Basrah. Kalau menurut ulama Kufah, kata isim itu dicetak dari asimah yang bermakna tanda, karena isim itu tanda, nama itu tanda. Jadi ada perbedaan ulama mengenai asal usul kata isim. Antara Basrah dan Kufah berbeda pendapat. Jadi kalau di dalam nahwu itu ulama yang kubu yang paling besar itu yang sering dibahas adalah Basrah dan Kufah ya. Kalau fikih itu kan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Malik dan Ahmad bin Hanbal. Kalau nahwu itu kebanyakan Basrah dan Kufah. Kemudian pembagian isim. Isim itu ada tiga, yaitu isim mudhar, mudhar maksudnya isim dohir ya, dan juga mudmar. Mudmar ini kata ganti, pronon, aku, kamu, dia, itu ana, anta, itu mubham. Ada yang mubham, mubham artinya tidak jelas. Mubham ini adalah isim isyarat ya, isim isyarah, hadza atau hadihi. Kemudian tanda kalimat isim. Tanda kalimat isim di sini ada 5 ya. Di sini ada 5 di kitab Asmawi. Tanda isim adalah i'rab khafad, tanwin, kemasukan al, menjadi musnad ilaih, menjadi isnad ilaih, disandarkan oleh disandari oleh kalimat lain ya, disandari oleh kata lain, dan kemasukan huruf khafad. Itu mengenai isim. Kemudian sekarang fi'il. Fi'il pembahasannya juga sama seperti isim. Ada 5 pembahasan, yaitu maknanya, hukumnya, tercetak dari mana, tercetak dari kata apa, pembagiannya, dan tanda-tandanya. Makna fi'il secara lugat adalah pekerjaan seperti membunuh atau memukul. Makna fi'il secara istilah adalah kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan bersamaan dengan salah satu waktu. Salah satu waktu yang 3, yaitu masa lampau, saat ini, dan yang akan datang. Contoh fi'il seperti koma. Koma adalah kata yang menunjukkan arti dengan sendirinya, yaitu berdiri, dan besertaan dengan salah satu dari 3 waktu, yaitu waktu yang sudah berlalu. Waktu yang sudah berlalu dan sudah terjadi. Jadi koma zaitun itu artinya zait sudah berdiri, berdirinya sudah dilakukan. Contoh yang lain misalkan yadribu. Yadribu memukul. Yadribu adalah kalimat fi'il karena yadribu adalah kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya, yaitu memukul, dan bersamaan dengan zaman. Zaman di kata yadribu adalah terjadinya pekerjaan itu di masa yang akan datang atau saat ini. Contoh yang lain adalah idrib. Idrib artinya pukullah, perintah. Idrib ini kalimat fi'il karena idrib adalah kalimatun yang menunjukkan arti dengan sendirinya, yaitu memukul, dan bersamaan dengan zaman. Zaman di kata idrib adalah terjadinya pukulan di waktu yang akan datang. Karena idrib ini kan perintah ya. Kalau perintah itu kan berarti yang diperintahkan belum dilakukan, karena perintah. Kalau sudah dilakukan ya tidak perintah namanya. Kemudian hukum fi'il ini mabni ya, berbeda dengan isim. Kalau isim kan hukumnya mu'rab, kalau fi'il hukumnya bina. Dan setiap fi'il yang hukumnya mu'rab maka keluar dari hukum aslinya. Fi'il itu dicetak dari masdar. Ya, fi'il itu dicetak dari masdar. Seperti kotlu, dorbu, dan aklu. Jadi kotala dicetak dari kotlu, dorba dicetak dari dorbu, akala dicetak dari al-aklu. Ini menurut pendapat Basroh. Kalau menurut pendapat Kufah, yang ini dikatakan pendapat yang lemah, justru masdar yang dicetak dari fi'il. Jadi antara masdar dengan fi'il ini ada perbedaan antara ulama Basroh dan Kufah. Fi'il dari masdar atau masdar dari fi'il itu terjadi perbedaan. Kalau Basrah, fi'il itu dari masdar. Kalau Kufah, masdar itu dari fi'il. Kalau di kitab Asmawi, yang kuat adalah pendapat Basrah. Kemudian pembagian fi'il ada 3, yaitu madhi, contohnya dhoroba, lalu mudhari, contohnya yadribu, lalu amr, contohnya idrib. Tanda kalimat fi'il ada qad, ada sin, ada sofa, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah kalimat huruf. Ismun wa fi'lun wa harfun. Kata wa harfun. Harfun ini, kata wa harfun ini statusnya adalah ma'tuf ya, ma'tuf. Kata yang setelah wawu itu namanya ma'tuf. Kalau ada ma'tuf berarti ada ma'tuf alaih ya. Ma'tuf alaihnya apa? Ma'tuf alainya itu kata ismun ya, tidak kata sebelumnya. Jadi ismun wa fi'lun wa harfun. itu kan kata yang paling dekat seharusnya fi'lun ya, kata yang paling dekat seharusnya fi'lun, tapi harfun ini ma'tuf alaihnya bukan fi'lun tapi ismun, kata yang pertama. Mengapa? Karena rumusnya setiap beberapa kata yang diatofkan dan berulang-ulang dan huruf atofnya menggunakan wawu, maka yang menjadi ma'tuf alaih adalah kata yang pertama. Jadi berapapun atof, asalkan itu menggunakan wawu, maka tidak saling atof ke lafaz sebelumnya, tapi yang menjadi ma'tuf alaih adalah lafaz yang pertama. Berbeda kalau atofnya, huruf atofnya menggunakan huruf selain wawu. Kalau huruf selain wawu itu ma'tuf alaihnya adalah kata yang paling dekat. Kemudian sama seperti isim dan fi'il, huruf juga memiliki 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai arti, yang kedua mengenai hukum, yang ketiga mengenai dicetak dari mana, yang keempat pembagiannya, dan yang kelima tanda-tandanya. Makna kalimat makna huruf ya, makna huruf secara lugat adalah makna huruf secara lugat adalah ujung sesuatu ya, at-tarf, at-tarf, at-tarf ya, at-tarf itu ujung sesuatu. Jadi huruf ta, ra dan fa itu ada yang ra-nya dibaca fathah, ada yang ra-nya dibaca sukun. Kalau ra-nya dibaca fathah, taraf itu artinya ujung. Kalau ra-nya disukun, tarfu itu artinya mata ya, artinya mata. Seperti satu ucapan syair, asarat bitarfil aini hifata ahliha isarata mahzunin walam tatakallami. Masih alhamdulillah masih hafal ya. Seseorang perempuan mengisyarati kekasihnya menggunakan mata karena takut dengan keluarganya dan dia sangat bersedih sekali karena tidak bisa bertemu kekasih. Dia tidak berbicara, hanya berisyarat dengan mata, yang isyarat itu mengatakan marhaban bi habibi mutayami, selamat datang kekasih yang ku cari. Jadi terusan nadomnya itu. Jadi di dalam nadom ini yang menjadi pokok pembahasan atau mahalus syahid adalah kata torfi. Torfi ini tidaklah bermakna ujung tapi bermakna mata. Romshu, apa romsu artinya ya? Romsu itu apa artinya? Bentar, saya cari dulu di kamus romsu artinya apa, karena saya lupa ya. Romsu artinya kedipan ya, kedipan mata. Torfu itu romsul aini, kedipan mata. Kalau makna huruf adalah kalimat yang menunjukkan makna untuk kalimat lain. Jadi kalimat menunjukkan arti, tapi arti itu ditujukan untuk kalimat lain ya. Karena huruf ini adalah kata hubung, kata yang didatangkan untuk menghubungkan ke kata lain. Jadi makna yang dimiliki kalimat huruf itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk menghubungkan ke kata lain. Itu maksud dari fi ghairiha. Makna ini adalah semisal permulaan atau ibtidak. Huruf itu bermakna permulaan. Permulaan itu kan untuk sesuatu yang lain ya. Jadi permulaan itu kan berarti memulai sesuatu yang lain. Jadi permulaan ini walaupun kalimat huruf memiliki arti, tapi arti itu ditujukan untuk kalimat yang lain. Dan kalimat huruf ini seperti hanya kalimat isim, tidak bersertaan dengan waktu ya, tidak bersertaan dengan waktu. Contoh kalimat huruf adalah min ya. Min adalah kalimat yang memiliki arti untuk kalimat lain, yaitu ibtida ya. Jadi sirtu min Makkah ilal Madinah, saya berjalan dari kota Makkah. Mendatangkan dari, ya, mendatangkan kata dari, kata min, itu kan untuk menghubungkan saya berjalan dengan Makkah. Jadi kalimat huruf itu didatangkan di satu susunan kalimat, bukan karena dirinya sendiri, tapi untuk menghubungkan kata lain. Jadi makna ibtidak itu tidak bisa difaham kecuali dengan mengumpulkan ke kalimat lain. Artinya huruf sendirian itu tidak bisa. Ada kalimat huruf yang sendiri itu tidak bisa, harus digabungkan dengan kalimat lain. Makna ibtidak tidak bisa dipaham kecuali digabungkan ke kata lain. Berbeda dengan isim. Kalau isim itu bisa menunjukkan arti dengan dirinya sendiri. Ada satu isim tanpa disandarkan ke kata lain itu sudah memiliki arti. Dan hukum huruf itu sama seperti fi'il, yaitu mabni. Seperti ucapan salah satu nadom di Alfiyah, makulu harfin mustahikun lil bina wal aslu fil mabniyi ayusakana. Ya, alhamdulillah masih ingat ya. Setiap huruf itu berhak mendapatkan hukum mabni. Kata huruf tercetak dari taharruf, ya, tercetak dari taharruf. Taharruf artinya ujung. Karena huruf itu terletak di ujung. Huruf itu terletak di ujung biasanya. Dan pembagian huruf ini ada tiga. Ada bagian yang bisa masuk ke isim dan fi'il, seperti huruf hal dan bal. Hal itu, huruf hal itu bisa masuk ke kalimat isim, seperti firman Allah, fahal antum syakirun, apakah kalian bersyukur. Hal di sini adalah huruf istifham, dan antum di ayat ini adalah mubtada. Antum syakirun, ya, antumnya mubtada, syakirun menjadi khobar. Hal juga bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Contohnya dalam firman Allah, hal yastati urabbuka, gimana itu, ma'idata minas sama itu ya, ayunazila ma'idata minas sama, apakah Tuhanmu mampu menurunkan makanan dari langit. Ini pertanyaan pertanyaan kepada Nabi Isa kalau tidak salah ya, kepada Nabi Isa kalau tidak salah, lupa ya, Nabi Isa atau Nabi Musa. Ini ada huruf hal yang masuk ke jumlah fi'liyah, yaitu yastati'u rabbuka. Yastati'u kalimat fi'il mudhari', rabbuka fa'il. Contoh yang lain selain hal adalah bal. Bal ini juga bisa masuk ke kalimat isim dan masuk ke kalimat fi'il. Contoh bal yang masuk ke kalimat isim adalah kalimat maqama zaidun bal amrun qaimun. Zaid tidak berdiri, tetapi Amr yang berdiri. Jadi Zaidnya tidak berdiri, Amrnya berdiri. Kalau contoh bal yang masuk ke jumlah fi'liyah adalah firman Allah, am yakulu nabihi jinnah bal ja'ahum bil haqq. Apakah mereka mengatakan bahwa Rasulullah itu memiliki penyakit gila, padahal Rasulullah datang kepada mereka dengan membawa kebenaran. Ini contoh bal yang masuk ke kalimat fi'il, ya. Ja'a ini kalimat fi'il. Kemudian bagian yang kedua adalah huruf yang khusus masuk ke kalimat isim saja, yaitu huruf jar, ya. Lalu bagian yang ketiga, huruf yang khusus ke fi'il saja. Contohnya lam dan lamma. Lalu pembahasan terakhir adalah mengenai tanda kalimat huruf. Tanda kalimat huruf itu ketiadaan. Jadi kalau tanda isim itu ada, tanda fi'il itu ada, tanda huruf itu ketiadaan. Ketiadaan itu maksudnya tidak menerima tanda isim dan tidak menerima tanda fi'il. Jadi di sini musannif mengakhirkan pembahasan kalimat isim, kalimat huruf, ya, mengakhirkan pembahasan kalimat huruf. Penyebutan pembagian kalam itu kan isim, fi'il, huruf. Huruf diletakkan di yang terakhir. Mengapa? Karena huruf ini memiliki derajat yang paling rendah dibandingkan dengan isim dan fi'il. Mengapa derajatnya rendah? Karena tandanya itu ketiadaan. Tanda dari huruf adalah ketiadaan. Sedangkan tanda isim dan fi'il adalah keberadaan. Jadi sesuatu yang ada itu lebih utama daripada yang tidak ada. Maka yang lebih utama, maka tanda yang utama diberikan ke yang utama, dan yang tidak utama diberikan ke yang tidak utama. Ja'ali maknan. Nah, ini satu-satunya catatan yang diberikan untuk pembagian kalam ya. Isim tidak diberi ja'ali maknan, fi'il tidak diberi ja'ali maknan, tapi huruf diberi ja'ali maknan. Ja'ali maknan ini maksudnya memiliki arti. Jadi huruf itu tidak semuanya memiliki arti. Huruf yang menjadi bagian dari kalam adalah huruf yang memiliki arti saja. Huruf yang memiliki arti, contohnya seperti min ya. Min menunjukkan arti. Arti min adalah permulaan. Jadi ja'ali maknan ini mengecualikan huruf-huruf yang tidak memiliki memiliki arti. Contohnya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah satu per satu itu kan tidak memiliki arti ya. Contohnya za, huruf za saja itu kan tidak punya arti. Huruf ya saja tidak punya arti. Jadi kata zaitun, kalau kita huruf za-nya saja, za di kata zaitun kan za-nya tidak punya arti. Jadi kalimat huruf yang menjadi bagian dari kalam adalah huruf yang memiliki arti saja. Di streaming selanjutnya kita akan melanjutkan ke kata fal ismu ya. Semoga ini menjadi permulaan yang bermanfaat, dan semoga video Jurumiyah ini tidak hanya di sini saja, semoga bisa sampai khatam. Saya akhiri qauluhu fal ismu wallahu a'lamu bisawabi.